Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang sholat di sini terpilih mendapatkan Lailatul Qadarnya. Dan mudah-mudahan yang sudah menyempatkan untuk i'tikaf mulai malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, sudah diampunkan dosa-dosanya. Dan semoga keluar dari bulan suci Ramadan kita semua tergolong, selain yang diterima ibadah kita, tetapi seperti bayi yang terlahir dalam keadaan tidak berdosa lagi. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhan syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dalam waktu 15 menit ke depan, saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang kaidah-kaidah persatuan untuk umat dan bangsa dari sedikit ayat, dari sedikit ilmu, dari sedikit hikmah yang saya miliki. Satu hari saya berada di Papua Barat, persisnya di Fakfak. Saya menemukan satu konsep kearifan lokal yang agak-agak mirip dengan di Sumatera Barat. Tapi ada yang menarik sebelum saya bicara kesamaan antara Sumatera Barat dengan Fakfak. Fakfak ini di Papua Barat. Kulitnya kulit putih berarti, Bu, ya? Hah? Hitam kulitnya tapi putih hatinya. Apa dia bilang? Selamat datang anak ke kampungmu karena kamu sudah lama merantau. Padahal dia tahu kalau saya orang dari Jawa. Tapi mereka memanggil kita sebagai orang yang sedang pulang ke kampungnya. Sungguh saya menangkap satu jiwa yang sangat mulia sekali. Bagaimana sedikit pun mereka tidak ingin membedakan antara kulit hitam dengan kulit, jangan ngaku putih deh, enggak putih. Kulit apa kira-kira? Saya paling enggak mau disebut sawo matang jelek. Hah? Kalau sawo matang kan matang banget itu, Pak. Ya pokoknya baguslah kulitnya semua. Tidak ada. Justru lebih dari itu saya menemukan kesamaan. Satu panci atau satu tungku tiga batu. Satu tungku tiga batu. Ini kita bicara kearifan lokal di Indonesia tentang keumatan dan kebangsaan. Di Papua Barat itu mayoritasnya Muslim. Jadi kalau ditanya dulu mana Muslim atau non-Muslim di Papua, berdasarkan temuan-temuan arkeologis Islam yang saya tahu, rupanya lebih dahulu Islam masuk ke Papua ketimbang ke Jawa ini sebetulnya. Dari Kesultanan Ternate dan Tidore itu, lalu masuk ke Papua. Lalu kenapa terjadi perdebatan di sana, mana dulu yang lebih masuk? Yang masuk dulu Islam dulu atau Kristen dulu? Sebelum dialektika ini ada, sebetulnya orang-orang di Papua, orang-orang di Indonesia punya kemiripan. Orang-orang Minang, ada gak di sini orang Minang? Tiga tungku sajarangan, tiga tali tiga sapilin. Hampir mirip. Jadi satu panci dengan tiga batu, itu orang kampung masaknya. Kalau sekarang kan udah kompor gas gitu kan. Namun saya menemukan kearifan lokal yang mirip sekali. Sampai padahal terjemahan apa yang disebut dengan, apa kalau orang Minang tadi, tiga tungku sajarangan, apa itu artinya? Ini banyak orang Minang yang hilang dari kampungnya di sini. Adik Basandi Syarak, Syarak Basandi, kita pula apa artinya? Gak tahu. Baik, mari kita coba dalami sekilas yang sangat dalam sekali. Dan sebetulnya karifan-karifan lokal ini diambil dari nilai-nilai Al-Quran. Dan ini sudah berjalan lama. Kemudian datanglah komprador-komprador, penjajah-penjajah yang ingin menguasai tanah, air, Indonesia, berikut laut dan udaranya. Kemudian dipecah belahlah kita semua. Tapi Alhamdulillah, kita umat Islam punya Al-Quran. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya untuk tunduk, untuk khusyuk kalbunya orang-orang beriman di Masjid Istiqlal ini dengan mengingat Allah dan tunduk kepada Alkitab yang isinya al-haq, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka? Kenapa mereka belum tunduk juga? Ya, kalau kita bangsa ini sedang terpecah belah atau mau dipecah belah, berarti kita ini adalah bangsa yang sudah meninggalkan Al-Qur'annya. Dan selama umat Islam berpegang kepada Al-Qur'annya, jangankan di Indonesia, di seluruh dunia tidak akan pernah bisa dipecah belah. Yakin? Kalau sekarang kita sedang terpecah belah, berarti gara-gara apa? Belum tunduk kepada Al-Quran. Hatinya belum khusyuk ketika disebut nama Allah. Yang ada akhirnya berantem deh. Di sini Allahu Akbar, di sini La Ilaha. Tinggal malaikat kira-kira berpihak kemana? Jamaah rahimakumullah. Ada konsep sederhana. Jadi kalau di Minang sama di Papua itu sebetulnya hampir mirip. Jadi ada cadi pandai, ada ulama, ya di situ. Kemudian ada umaro dan nenek mama di situ. Jadi bagaimana ulama dan intelektual berperan dengan keilmuannya, bekerja sama dengan nenek mama sebagai pemangku adat secara informal dan pemerintahan formal di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tigo tali, tali tigo, sapilin, maksudnya itu ada tiga pintalan benang atau pintalan kapas. Sungguh, ini adalah warisan kearifan lokal yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini, oleh para ulama, oleh para cendikiawan yang ingin bersatu, sampai saya melihat betapa cerdasnya, bahkan bisa merumuskan yang namanya adat basandi syara, syara basandi kitabullah, ASBS itu. Adat istiadat di Indonesia ini sudah lama bersandarkan atau bersumber kepada syariat. Dan syariat yang dimaksud bukanlah hawa nafsu, tetapi kitabullah wa sunnata rasulih. Itu kemudian seperti tali tambang yang dililit menjadi satu kesatuan yang indah. Implementasinya bagaimana? Syara mangato, gitu ya. Adek memakai. Saya asli saya orang Solo, Sulawesi gitu. Tentu tidak adil kalau saya membawakan adat istiadat kedua orang tua saya. Tetapi ketika saya menemukan kedua titik yang luar biasa implementasi keumatannya itu. Jadi pada malam hari ini kalau saya berbicara ayat hampir semuanya hafal. Apalagi imam kita. Enak gak imamnya? Ustadz Rofiuddin, siapa yang gak kenal? Kalau beliau jadi imam, tingkat kesalahannya itu hampir zero mistake. Nol kesalahannya. Itu karena ada keajaiban Al-Quran pada imam kita ini. Bagi orang-orang yang beriman pasti akan melihat keajaiban Al-Quran pada diri orang-orang yang saleh. Makanya betah sholat di Istiqlal ini. Nyaman. Dikasih makan lagi. Sudah begitu rapi para pendiri bangsa ini. Sampai bahkan Pancasila. Allah. Sehingga perlu membacakan lagi surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Tapi sesungguhnya nih, saya ingin agak berbeda malam hari ini. Boleh enggak kalau yang saya minta bacakan surat Al-Hujuratnya Ustaz Rofiuddin? Boleh. Ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Tolong Ustaz dengan suara emasnya supaya kami semua ini tergetar jiwa kami dengan Al-Qur'an. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terjemahin dong Ustadz. Ustadz ini ahli tafsir. Beliau salah satu juara dunia tahfiz Quran kita. Artinya beliau paham sekali. Tafadhol Ustadz artinya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya satu, yaitu untuk saling kenal. Saling kenal mengenal. Terus? Sesungguhnya orang yang paling berisi kalian semuanya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mewaspadai segala sesuatu yang ada di muka bumi. Konkret sudah konsep bagaimana membangun kesatuan dan persatuan umat dan bangsa Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini sebetulnya sangat bermanfaat juga buat orang non-muslim. Karenanya dimulai dengan ya ayuhan nas. Dan diciptakannya kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di sini saya lihat ibu-ibunya cuma dua kelompoknya. Ada yang cantik sama cantik sekali. Cuma dua sukunya di sini. Yang bapak-bapaknya cuma dua juga. Apa Pak? Ngarang deh. Ganteng dan ganteng sekali. Kenapa Allah ciptakan ini berbeda-beda? Ya, kalau kita bertanya lagi pergi haji gitu ya, kan dilihat manusia macam-macam. Satu tujuannya sebetulnya lita'arofu, agar kamu semua saling. Tapi enggak semuanya sih mengamalkan ini. Siapa yang di rumahnya suami istri sering cekcok? Sering berantem? Ada gak yang ngomong kayak gini, Ustaz, saya sudah berusaha memahami dia, tapi dia aja tidak memahami aku. Bohong. Kalau kamu sudah paham siapa dia, pasti kamu gak akan ngamuk-ngamuk seperti ini. Bapak-bapak tahu, yang namanya laki-laki di hadapan perempuan itu dua. Laki-laki itu tuduhannya di mata perempuan adalah egois. Betul Bu? Betul. Tahu gak kesalahan bapak-bapak yang kedua di hadapan para istri? Pelit. Betul Bu? Sebetulnya gak ada laki-laki egois. Dan tak satu pun suami pelit. Anda yang tidak mengerti suami. Dan tuduhan suami terhadap istri, apa Pak? Satu, cerewet. Betul gak Pak? Betul gak istri cerewet Pak? Dua, boros. Betul gak Pak? Gak ada perempuan cerewet. Yang ada adalah kecerdasan verbalnya 3 kali lipat daripada laki-laki. Dan gak ada perempuan boros. Memang tugas dia belanja. Dan tugas kamu? Mencari. Gak ada laki-laki pelit. Saya bersumpah demi Allah, perempuan yang pelit. Tidak ada laki-laki egois. Saya bersumpah nanti saya buktikan perempuan yang egois. Mau tahu? Pak, harta suami juga adalah harta istri. Setuju? Sekarang saya balik. Harta istri adalah juga harta suami. Setuju? Siapakah yang pelit? Satu lagi. Pak, utang istri adalah juga utang suami. Setuju? Saya balik. Hutang istri adalah juga hutang suami adalah juga hutang istri. Setuju? Tidak. Jadi siapa yang egois? Tetap aja laki-laki. Walaupun kenyataannya begini, pasti siapa yang egois? Tetap laki-laki. Ini hukum yang tidak boleh dirubah. Bagaimana mungkin kita bisa berdamai, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa kalau sesama suami, makhluk yang bernama laki-laki dan perempuan tidak berusaha untuk kita fahami? Saya punya resep supaya gak cekcok di rumah. Gak usah terlalu tinggi-tinggi lah dulu masalah berbangsa, bernegara ketinggian. Sama bini aja masih ribut. Parah itu. Kalau sudah tahu perempuan itu lebih banyak bicaranya, maka kalau tidak ingin berantem terus di rumah dan kita saling memahami, maka bikin aturan main. Kalau suami berbicara boleh dipotong, kalau istri berbicara tidak boleh dipotong. Setuju? Kalau gak setuju berarti Anda tidak normal. Lihat nih laki-laki. Nah, sebentar lagi kita lebaran. Iya Pak. Siapkan kebutuhan kamu selama di kampung. Siapa? Jangan lupa ya hadiah buat sepupu-sepupu kamu. Siapa? Udah. Untuk waktu yang hampir sebulan si bapak cukup 3 kata instruksinya. Sementara si ibu apa katanya? Nah, nanti kamu berangkatnya pakai baju apa? Ntar kalau di mobil kamu gerah gimana? Terus kalau kamu tidur nih Pak, lah kamu nyendirnya di mana? Kamu siap-siap ya, nanti kan sepupu kamu yang di kampung itu siapa tuh namanya, yang perempuan, yang laki-laki, terus si anu tuh yang satu. Pokoknya ya detail. Itu cerewet gak namanya? Tidak. Ya memang itulah perempuan. Makanya laki-laki yang perkasa itu adalah yang mau mengerti perempuan. Seperti siapa? Umar bin Khattab. Kenapa perceraian itu paling tinggi penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga? Karena suami gagal memahami bentuk fisiknya yang sudah dilebihkan oleh Allah lebih kuat dari istri, yang harusnya menjadi pelindung, pagar gebukin tanaman. Salah gak ini? Salah. Kenapa perceraian tertinggi kedua adalah masalah ekonomi? Karena suami kalau marah, istrinya gak dikasih gajinya. Betul? Itu dosa. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Mau enggak? Bagaimana caranya supaya di rumah ini nanti ini bisa diterapkan ya dalam kehidupan yang lebih luas? Kalau rumahnya mau romantis, mau enggak, Pak? Mulai hari ini kalau istri lagi ngomel lebih baik diam. Seperti Umar bin Khattab. Ujung-ujungnya juga dia nangis nanti. Biar saja. Kalau perlu, walaupun dia yang salah, kita yang minta maaf. Setelah itu baru kita didik dia dengan penuh kasih sayang dan baik-baik. Suami itu, ini kalau saya bocorin dan ibu betul praktekan, nanti bukan cuma isi dompet yang dikasih, sampai password ATM-nya pun dikasih. Mau gak? Kalau gak mau ya udah. Mau gak? Mau apa? Biasa aja tuh banget. Kalau mau banget begini, saya bocorin ya, ini sebetulnya rahasia laki-laki. Dan saya tidak akan didemo oleh laki-laki di sini karena bocoran ini juga akan menyenangkan laki-laki dan Anda akan menikmati semua dari laki-laki yang bodoh secara ekonomi tadi itu. Yang pertama, kalau ingin jadi istri yang disayangi oleh suami, berusahalah untuk selalu tampil cantik di depan dia. Setuju? Yang kedua, itu kalau suami udah kayak begitu, pasti dia gak akan pernah pindah ke lain hati. Yang kedua, kalau diperintah oleh suami, taat aja dulu, gak usah menggerutu di depan dia. Idza amartaha ata'atka. Nih, dua jurus ini sudah membuat laki-laki akan mengeluarkan semua isi dompetnya. Tapi kalau yang terakhir ini dikerjakan, maka semua passwordnya akan dibongkar. Mau? Jika di belakang suamimu, jaga kesucian dirimu dan jaga amanah suamimu, maka setelah itu malaikat-malaikat akan bersamamu dan rumah tanggamu akan romantis. Mudah-mudahan Ramadan ini bulan masuk surga sekeluarga buat kita semua. Nah, yang terakhir, persatuan. Kesatuan umat dan bangsa sebetulnya sudah rapi di setiap suku dan adat ini. Sudah rapi. seperti yang saya gambarkan tadi, antara Papua dengan Sumatera Barat yang ternyata bisa berjumpa. Selebihnya sebetulnya satu saja kata kuncinya. Kalau umat Islam mau khusyuk hatinya ketika disebut nama Allah, insya Allah kita akan bersatu. Saya dulu waktu kuliah, ini kelebihan dan kelemahannya orang Arab. Orang Arab itu memang gampang marah, tapi gak kayak kita gampang mukul. Kita gak marah, tiba-tiba pok gitu kan. Dia gak gampang mukul. Dan semarahnya Arab itu, kalau sudah dipegang jenggotnya, lalu kita bilang, ittaqillah ya syekh, astagfirullah, astagfirullah. Tapi lu jangan gitu dong, ittaqillah ya syekh, gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau orang Indonesia lagi marah, kita pegang jenggotnya apa kira-kira? Sejelek-jelek Arab itu, kalau dia diingatkan tentang Allah, dia mau menerima. Makanya, ya, kalau ingin menjadi umat Islam yang bersatu secara internal, intra umat Islam ini, maka satu saja, khusyuklah hati kamu ketika disebut nama Allah. Sudah, tunduklah. Kalau memang untuk Allah, tunduklah. Dan yang kedua, wa ma nazala minal haq. Kalau sudah diberitahukan ini ayatnya, ini dalilnya, tunduklah. Maka setelah itu rahmat Allah akan turun kepada kita semua. Dan terakhir, enggak mungkin satu suku merasa lebih dari suku yang lain. Enggak mungkin seseorang merasa lebih hebat dari orang lain kalau pegangannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Indeks kemuliaan manusia diukur bukan dengan dompetnya, dengan uangnya, dengan karirnya, mobil mewahnya atau rumahnya. Ukurannya adalah seberapa takut dia kehilangan rahmat Allah, seberapa takut dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah, dan seberapa takut dia kepada ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa itu. Dasar imannya karena takut kepada Allah. Dan tidak ada kesempatan yang paling mewah dibanding bulan Ramadan untuk menjadikan diri kita orang mulia. La'allakum tattaqun. Saya doakan di akhir ceramah ini, mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini Allah lembutkan hati kita semua. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan pula dosa istri kita dan suami kita. Ampunkan pula dosa anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan semoga dianugerahkan kepada kita setelah ini karunia rezeki yang luas dan yang halal. Dan saya doakan terakhir kalinya, semoga masuk surga sekeluarganya, dan kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipkan matamu kepada Allah melalui lasan aku.